Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواتي في الله رحمني ورحمكم الله الحمد لله pagi hari ini kita kembali dipertemukan dan kita akan bersama-sama melanjutkan kembali kajian kitab Bulughul Maram pada pembahasan Kitabul Jami' masih di bab At-Targhib fi Makarimil Akhlak. Kali ini memasuki hadis kelima dari bab tersebut. Hadis kelima yang dimaksud qala hadithu Abi Darda radhiyallahu taala anhu يقول صلى الله عليه وسلم ما من شيء في الميزان أثقل من حسن الخلق. حديث أبو درداء semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridainya, di mana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, tidak ada sesuatu pun dalam timbangan yang lebih berat daripada akhlak yang baik. Nah, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud dalam sunannya dan juga oleh Imam At-Tirmidzi. Syekh Al-Albani rahimahullah mensahihkan hadis ini dalam sahih Sunan At-Tirmidzi. Al-Allamah Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala dalam keterangannya atau uraiannya terhadap hadis ini, beliau mengatakan hadza yadullu ala fadli husnil khuluq. Hadis ini menunjukkan keutamaan akhlak yang baik. Jelas ya, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai mengatakan tidak ada sesuatu pun dalam timbangan yang lebih berat daripada akhlak yang baik. Wa qad ja'at fihi al ahaditsu al katsiratu 'anin nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan telah datang banyak hadis dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tentang ini. Jadi bukan hanya satu hadis saja yang menunjukkan keutamaan akhlak yang baik, tapi banyak. Wa min dzalika ma taqaddam fi riwayati Muslimin. Di antaranya apa yang telah lewat disebutkan dalam riwayat Muslim, al-birru husnul khuluq. Kebajikan itu adalah akhlak yang baik. Al-birru husnul khuluq. Nah, kebajikan itu adalah akhlak yang baik. Hadis riwayat Ahmad dan yang lainnya. Wa min dzalika hadits Ummi Salamah radhiyallahu taala anha. Kemudian di antaranya juga hadis Ummu Salamah semoga Allah meridainya, kada husnul khuluq an yadhhab bi khairi dunya wal akhirah. Disebutkan dalam hadis itu bahwa hampir-hampir akhlak yang baik itu bisa menyamai atau bersamaan dengan dua kebaikan, dunia dan akhirat. ومن ذلك حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه يقول صلى الله عليه وسلم إن أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحسنكم أخلاقا. Kemudian hadis Abdullah bin Amr, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya yang paling aku cintai di antara kalian dan yang paling dekat di antara kalian denganku majlisnya pada hari kiamat adalah yang paling baik dari kalian akhlaknya. Jadi Nabi alaihi salatu wasallam ya menilai akhlak sebagai sesuatu yang paling berharga, dan siapa yang berakhlak baik maka ada jaminan di mana tempat duduknya dengan Nabi itu dekat ya, dan lebih dicintai oleh beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fahadha yadullu ala fadli husnil khuluq, maka sekali lagi ini menunjukkan keutamaan akhlak yang baik. Wa annahu yanbaghi lil mu'min an yatahalla bihadzal khuluqil karim, dan sesungguhnya sudah semestinya bagi seorang mukmin untuk menghiasi dirinya dengan akhlak mulia ini ya. Wa an yahrusa wa yujahid nafsahu, dan bersungguh-sungguh berjuang ya, dirinya untuk bisa memiliki akhlak yang mulia. Nah, entah itu dengan mempelajarinya, mengetahui apa saja ya, akhlak-akhlak yang baik itu, kemudian berusaha mempraktekkannya dalam kehidupan sehari-hari, atau bergaul dengan orang-orang yang memang memiliki akhlak yang baik sehingga tertulari ya akhlak tersebut atau dengan akhlak tersebut. Qala hadhil umur tahtaju ilal jihad was sabr. Perkara-perkara yang berhubungan dengan akhlak karimah ini memang butuh kepada kesungguhan, perjuangan dan kesabaran. Karena ya bisa saja terkadang ada hal-hal yang bertolak belakang dengan hawa nafsu kita dan keinginan kita. Ya, contoh sederhananya misalnya dalam hal memaafkan, kadang berat. Padahal memaafkan adalah akhlak yang baik. Memaafkan kesalahan orang-orang yang berbuat salah. Nah, wa yaqulu sallallahu alaihi wasallam la tahqiranna min al-ma'rufi syai'a walau an talqa akhaka biwajhin talqin wa fi lafdil akhar taliq. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, janganlah sekali-kali kamu merendahkan kebaikan sedikit pun, walaupun hanya sekedar bermanis muka ketika engkau bertemu dengan saudaramu. Dalam lafaz lain taliq, maknanya sama. Banyak orang yang menganggap bahwa ini hal yang sepele, hal yang ringan. Tapi jika ini merupakan kebaikan, maka jangan sampai diabaikan. Ya. Sekedar menampakkan raut muka yang bersahabat itu sudah merupakan kebaikan. Nah, fahadha min husnil khuluqi aydhan, kata Syekh, ini termasuk akhlak yang baik juga. Ya. Qala fal mu'min yujahidu nafsahu ma'a ikhwanihi wa ma'a ahli baitihi ma'a man yuqabiluhu min ikhwanihi ma ustadhihi ma zamilihi ma dhaifihi yajtahid wa yahrus mahma kanatil hal al yuhassin khuluquhu. Naam, wa an yabta'id anil unuf wasyiddati wa su'il khuluqi mahma istata'a. Seorang mukmin yujahid nafsahu, hendaknya bersungguh-sungguh melawan dirinya, menundukkan dirinya supaya bisa menampakkan akhlak yang baik. Ma'a ikhwanihi, kepada saudara-saudaranya. Ma'a ahli baitihi, kepada keluarganya. ma'aman yuqabilhu min ikhwanihi, dan kepada siapa saja yang ditemuinya dari saudara-saudaranya, kepada ustadznya, kepada temannya, kepada tamunya. Seorang mukmin yajtahid, hendaknya bersungguh-sungguh, wayahrusu, dan semangat, mahma kanatil hal, walau bagaimanapun keadaannya. Saat susah maupun senang, tetap dia harus berjuang menundukkan dirinya agar bisa tetap berakhlak dengan akhlak yang baik. An yuhassin khuluqahu, selalu memperindah akhlaknya. Wa an yabta'ida 'anil 'unuf, dan menjauh dari sikap-sikap yang kaku, wasyiddah, keras, wasu'il khuluq, dan akhlak yang jelek, mah mastata'a, sesuai dengan kemampuan. Nah, enggak ada alasan situasi sedang kurang baik, keuangan menipis, kemudian setiap kali ketemu orang cemberut, tidak menampakkan muka yang bersahabat. Nah, ini enggak boleh. Dalam situasi apapun, susah maupun senang, lagi menghadapi banyak problem, banyak masalah, tetap upayakan untuk tidak bertindak dengan tindakan-tindakan yang buruk. Tetap tampakkan akhlak yang baik. Ketika bertemu dengan sesama, tetap tersenyum. Di hadapan keluarga, tetap tersenyum. Ya, sekali lagi, dalam kondisi dan situasi apapun. Nah, dagangan tidak laku misalnya, keuntungan berkurang, jangan sampai ini menjadi penyebab untuk kemudian bermasam muka, ya, cemberut, tidak menampakkan kesenangan. Ini hal yang tidak baik. Nah, wa taufiqu biyadillah azza wa jal, taufik ada di tangan Allah azza wa jal. Innamal mu'min yas'a wa yas'al rabbahu at-taufiq. Seorang mukmin itu hanya sekedar berusaha dan memohon taufik kepada Rabb-nya. Wa yasta'inu billahi jalla wa ala wa yujahid nafsahu wa yatasabbar. Memohon pertolongan kepada Allah azza wa jal, berjihad, menundukkan dirinya, wa yatasabbar, dan selalu berusaha untuk sabar. Nah, kullu insanin yajidu min nafsihi ba'dha syai', lakin la budda min at-tasabbur ma'al dhaif, ma'al zamil, ma'al ustadz, ma'al sahib, ma'al jar, ma'al zawjah, ma'al aulad, ma'al khadim. La budda min at-tasabbur hatta yuhaqqiq hadhihi al-khoslata wa hiya husnul khuluq. Setiap orang memang, kata Syekh, kadang mendapati dari dirinya ada sesuatu yang kurang menyenangkan, kurang disukainya, ya, tidak mengenakan. Tetapi dia harus berusaha untuk tetap sabar. Sabar, ya, kepada tamu, sabar kepada teman, sabar kepada ustadz, sabar kepada sahabat, sabar kepada tetangga, sabar kepada istri, suami, sabar kepada anak-anak, sabar kepada pembantu. Harus seperti itu, jangan berubah-ubah. Ketika dapat kesenangan, dagangan laku, usaha lancar, ya, keuntungan terus meningkat, ini nampak baik, berseri-seri, kesana kemari tersenyum, kadang lagi sendirian juga tersenyum. Tapi saat dagangan tidak lancar, usaha merosot, ya, utang malah tambah banyak, kemudian selalu bermuka masam, cemberut, marah-marah, ada tamu marah, ada temannya marah, ada sahabat marah, ustadz juga kena marah, tetangga ya iya, anak istri jadi sasaran, pembantu diusir misalnya, ya, Ini hal yang kurang bagus. Ya. La budda min at-tasabbur, harus sabar. Ada kalanya kita mendapatkan hal yang menyenangkan dan ada kalanya kita harus menghadapi sesuatu yang tidak menyenangkan, enggak kita sukai. Tapi ya itulah kehidupan. Ya. Itulah kehidupan. Enggak akan mungkin kita terus selamanya nyaman di satu keadaan. Berubah-rubah. Ya. Berubah-rubah. Kita akan menghadapi perubahan-perubahan situasi dan kondisi. Nah, ini jangan sampai merubah akhlak kita. Tetap tampakkan akhlak yang baik. Nah, la budda min at-tasabbur, harus tetap berusaha sabar, hatta yuhaqqiq hadhil khoslata, sehingga bisa mewujudkan, ya, bisa mewujudkan perangai ini, nah, wahiya husnul khuluq, yaitu akhlak yang baik. Nah, jadi memang butuh sabar kata Syekh tadi, dan juga butuh untuk berjihad menundukkan diri sendiri. Nah, ikhwati fillah rahimakumullah, selanjutnya hadis yang ke-6. Hadis yang ke-6, hadithu Ibni Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, adalah hadis Ibnu Umar, semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridhoinya. Kadzalika al-haya'u minal iman, yang diantara bunyinya adalah al-haya'u minal iman. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, malu itu bagian daripada iman. Nah, hadis dikeluarkan oleh Syaikhan fi Sahihain, oleh Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya. Kata Syekh Al-Allamah Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, wala syakka annal haya'a minal iman. Wa hakadha hadis Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam, al-iman bid'un wa sab'un, aw qala bid'un wa sittuna syu'bah. Fa afdaluha qawlu la ilaha illallah, wa adnaha imatatul adha 'anil tariq, wal haya' syu'batun minal iman. Kharrajahu Syaikhan wa hadha lafdhu Muslim. Hal yang tidak diragukan lagi kata Syekh, bahwa malu adalah bagian daripada iman. Demikian tertuang dalam hadis Abu Hurairah di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-imanu wid'un wa sab'un. Iman itu memiliki 73 atau 70 atau 63 ya. Syu'bah, cabang. Fa afdaluha qawlu la ilaha illallah, yang paling utamanya adalah ucapan la ilaha illallah, dan yang paling rendahnya adalah menghilangkan gangguan dari jalan. Kemudian kata beliau, wal haya'u syu'batun minal iman, dan malu adalah salah satu cabang dari keimanan. Kharajahu Syaikhan, ini juga sama hadis dikeluarkan oleh dua syekh Bukhari Muslim, namun teks yang kita baca tadi adalah milik Imam Muslim. Hada lafdu Muslimin. Qala hada yufidu annal haya min jumlati syu'abil iman. Kata syekh, ini memberi faedah, gambaran bahwa malu termasuk ke dalam bagian dari cabang-cabang iman. Cabang iman itu kan banyak. Salah satunya adalah malu ini. Qala Nabi alaihi salatu wassalam fi hadithi Imran fi sahihain, al-haya'u khairun kulluhu, wal-haya'u la yati illa bi khairin. Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis Imran dikeluarkan oleh Bukhari Muslim dalam kedua kitab sahihnya. Beliau mengatakan al-haya'u khairun kulluhu. Malu itu semuanya baik, ya. Malu itu semuanya baik. Wal haya'u la yati illa bi khair. Dan malu itu tidak akan mendatangkan kecuali kebaikan. Maka semestinya bagi seorang mukmin untuk menghiasi dirinya dengan malu ini. Banyak hadis dari Nabi alaihi salatu wasalam menjelaskan tentang bagaimana keutamaan memiliki sifat apa? Malu. Ya, karena pada dasarnya sifat malu ini membawa kepada hal-hal yang positif. Makanya Nabi mengatakan al-haya'u khairun kulluhu. Malu itu semuanya baik. Nah, dan tidak mendatangkan kecuali kebaikan. Nah, wa ma huwa al-haya? Lalu kata Syekh, apa malu itu? Al-haya'u khulqun karimun, khulqun fadilun, khulqun qalbiyun. Malu itu adalah akhlak yang mulia, akhlak yang utama, akhlak yang muncul dari dalam hati. Yahmilu ala makarimil akhlak, yang mendorong untuk seseorang berakhlak mulia. Wa mahasinil amal, mendorong lahirnya amalan-amalan yang baik. Nah, wa yajziru an qabaihil akhlak, atau yajzaru an qabaihil akhlak. Nah, dan mendorong untuk menjauh dari akhlak-akhlak yang buruk. Wa ansafasifil a'mal, dan dari amalan-amalan rendahan. Makanya Nabi tadi mengatakan bahwa malu itu semuanya baik, karena tidak melahirkan kecuali hal-hal yang positif, ya. Membawa seseorang untuk berakhlak yang baik dan beramal dengan amal yang baik, serta menjauhi seseorang dari akhlak yang buruk dan amal yang rendahan. Ini malu. Fal mustahi, maka orang yang pemalu, ya, atau dikatakan malu adalah huwalladzi yataharral akhlaqal fadhilah, adalah orang yang bersungguh-sungguh untuk memiliki akhlak yang utama, akhlak yang baik, sifatil hamidah, dan sifat-sifat yang terpuji, wal a'mal al jayyidah, dan amalan-amalan yang baik. Wa yataba'ad anil a'mal as-sayyi'ah. Yataba'adu anil a'mal as-sayyi'ah wa an safasifil akhlaq wa an muqabalatin nas bima la yanbaghi. Dan orang yang disebut pemalu atau orang yang malu itu adalah yang menjauhi amalan-amalan yang buruk, akhlak yang rendahan, ya, serta menghindar dari menemui, menjumpai manusia dengan sesuatu yang tidak pantas. Hadza huwal haya, inilah yang disebut dengan malu. Nah, ini penting untuk kita tahu. Nah, walaysal haya al-jubn wadh'afa an talabil ilmi. Malu itu bukanlah, ya, gambaran dari penakut, al-jubn, wadh'af, dan lemah dari menuntut ilmu. Aw an huduri halaqatil ilmi, atau dari menghadiri halaqah-halaqah ilmu. Aw anis su'al, atau yang penakut, lemah, malu, ya, dari bertanya tentang ilmu agama. Laisa hadza huwal haya, yang seperti ini bukan malu. Karena ada orang, ya, yang tidak mau menuntut ilmu karena malu, gak mau hadir di halaqah-halaqah ilmu karena takut, gak mau bertanya tentang ilmu agama karena lemah. Yang seperti ini bukan malu, ya, hadza jubn, ini namanya penakut. Wa hadza dha'fun wa khawarun la yanbaghi, ini adalah sebuah kelemahan. ya, sesuatu yang tidak pantas, sesuatu yang tidak apa layak, ya. Nah, jadi hindari malu yang seperti ini. Nah, kalau yang membuat seseorang menjauh dari menuntut ilmu, ini bukan malu, ini kata saya jubn, ya, penakut, lemah, wa khawarun. Khawarun juga sama artinya bukan pesimis, ya, merasa ya rendah diri. Nah, layam bagi sesuatu yang tidak pantas. Nah, qala Mujahid rahimahullah fima dzakarahu al-Bukhari ta'liqan majazuman bihi la yata'allamul ilma mustahyin wala mustakbirun, wala yata'allamul ilma mustahyin wala mustakbirun. Kata Imam Mujahid rahimahullah sebagaimana yang telah disebutkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya secara mu'alak dengan sigot jazm, ini dalam ilmu mustalah, la yata'allamul ilma mustahyin wala mustakbir. Enggak akan ada yang mau mempelajari ilmu, ya, yang memiliki sifat malu dan sombong. Malu dalam artian yang tadi, takut, lemah, ya. Wala yata'allamul ilma mustahyin wala mustakbir. Enggak akan ada yang mau mempelajari ilmu agama yang malu dan yang sombong. Manistahya mahassalal ilma baqiya fi jahalatihi. Manistahya an yas'ala aw yahdur halaqatil ilm aw yadhhab ila su'alil ulama baqiya ala jahalatihi. Di sini dijelaskan kata Syekh, siapa yang malu maka dia tidak akan dapat ilmu. Dia akan tetap dalam kebodohannya. Siapa yang malu untuk bertanya atau hadir di halaqah-halaqah ilmu atau pergi bertanya kepada para ulama, maka ia akan tetap di atas kebodohannya. Yang hal-hal yang seperti ini enggak perlu malu seseorang. Justru dengan dia duduk di majelis ilmu, belajar ilmu agama, bertanya kepada ulama, ini adalah kemuliaan. Nah, fala budda minas su'al wa talabil ilmi wa muzahamati talabatil ilmi fi talabil khair hatta yudrik ma qasamallahu lahu min dalika. Maka sudah seharusnya bertanya, menuntut ilmu agama, meramaikan, ya, para talabatul ilmi dalam mencari kebaikan, hatta yudrika ma qasamallahu lahu min dalika, hingga ia mendapati apa yang Allah bagikan untuknya dari hal tersebut. Wa hakadha qalat Ummu Sulaim radhiyallahu ta'ala anha, ya Rasulullah, innallaha la yastahyi minal haqq, fa hal 'alal mar'ati min ghuslin idza ihtalamat? Fa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na'am idza ra'atil ma. Demikian juga dulu Ummu Sulaim radhiyallahu ta'ala anha bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, sungguhnya Allah tidak malu dari kebaikan, tidak malu dari kebenaran. Ya, artinya hal yang akan ditanyakan ini bukan sesuatu yang membuat seseorang malu hingga tidak jadi, ya, disampaikan atau ditanyakan. Ini hal yang tidak berhubungan dengan rasa malu. Nah, hal-hal yang menyangkut kebaikan, kebenaran, enggak ada hubungannya dengan rasa malu atau sifat malu. Makanya kata Ummu Sulaim, sungguhnya Allah itu tidak malu dari kebenaran. Apakah wajib bagi seorang wanita untuk mandi kalau ia mimpi basah? Kata Rasulullah SAW, iya, kalau dia melihat ada cairan yang keluar. Nah, hal yang mungkin dianggap oleh banyak orang sebagai sesuatu yang memalukan kalau ditanyakan, tapi ternyata tidak, ya. Ternyata tidak. Qalat Aisyah radhiyallahu taala anha, "Man nisa nisaul anshar la yamna anhu la yamna hunna alhaya'u an yatafaqahna fid din." Aisyah radhiyallahu taala anha memuji para wanita Anshar, "Ni'man nisa nisaul anshar." Sebaik-baik wanita itu wanita Anshar, ya. Di mana sifat malu yang ada pada diri mereka itu tidak sampai mencegah mereka untuk bertafaqquh dalam urusan din. Nah, seharusnya seperti ini, ya. Sebagaimana tadi dijelaskan bahwa enggak ada hubungannya antara kebaikan, kebenaran dan ilmu dengan sifat malu. Qala fal maqsudu an tafaqquha fid din huwa al wajibu 'ala ar-rijal wan nisa. Maksud dari semua ini adalah bahwa tafaqquh fid din, belajar ilmu agama, adalah hal yang wajib bagi laki-laki dan wanita. Man taraka dzalika haya'an fa hadza laisa bihaya. Barang siapa yang meninggalkannya karena malu, maka ini bukan malu. Walakinnahu dhu'fun wa jabanun wa khawarun wa jahlun. Tetapi ini adalah kelemahan, penakut, ya. Kemudian khawarun, pesimis, ya. Dan kebodohan. Nah. Minder, ya. Khawarun itu bahasa lainnya minder. Kalau bahasa bebasnya lemah, takut, khawarun, minder, inkasar. Nah. Wa innamal haya'u huwa alladhi yudziruka 'anil qaba'ih. Namun sesungguhnya malu itu adalah sesuatu yang akan mencegahmu dari hal-hal yang buruk. Wa yahmiluka 'alal makarim, dan akan mendorongmu kepada hal-hal yang mulia. Hadza huwal haya. Inilah yang disebut dengan malu. Nah. Amma haya'un yamna'uka min ikrami dhaif, yamna'uka min huduri halaqatil ilm, yamna'uka min as-su'al, yamna'uka min nashril ilm, yamna'uka min nashril salam, min raddis salam, hadza laysa bihaya. Syekh kembali mengatakan, adapun sifat malu atau rasa malu yang mencegahmu dari memuliakan tamu, nemui tamu saja enggak mau misalnya, padahal tamu butuh dihormati, butuh dimuliakan, ya. Malu yang mencegahmu dari menemui tamu, mencegahmu dari hadir di halaqah-halaqah ilmu, mencegahmu dari bertanya tentang ilmu agama, mencegahmu dari menyebarkan ilmu, mencegahmu dari menyebarkan salam dan menjawab salam, hadza laisa bihaya. Ini bukan malu namanya. Walakin dha'fun, tapi ini kelemahan. Wa khawarun, minder. Wa jabanun, penakut. Wa jahlun, dan bodoh. La yambaghi lil 'aqil waffaqallahu jami. Enggak semestinya orang berakal memiliki sifat yang seperti ini. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada semuanya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, nampaknya perjumpaan kita pada pagi hari ini kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.